Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله عزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita membaca daripada kitab syarah Nasail Jahiliyah. Kita masuk kepada al-mas'alah al-khamisah wal-khamsun, masalah yang ke-55, yakni ta'assubuhum limahum alaihi min al-batil, fanatisme mereka terhadap apa yang mereka berada di atasnya dari kebatilan. Jadi sikap fanatik buta ini merupakan di antara perkara-perkara peninggalan masa jahiliyah. Fanatik bukan terhadap al-haq, tetapi terhadap apa yang selama ini dia yakini berada di atasnya. Entah itu keyakinan terkait dengan permasalahan ibadah ataukah permasalahan i'tiqadiyah, keyakinan, ataupun dalam pergaulan, dalam kemasyarakatan, dalam hukum dan perundang-undangan. Al-Muhim ta'asum, tidak mau menerima penjelasan dari manapun, merasa itulah kebenaran padahal itu adalah kebatilan. Ta'asum terhadap person atau ta'asum terhadap pendapat, ini juga sama. Qala al-mu'allif rahimahullah, at-ta'assub lil madhhab, fanatik buta terhadap madhhab. Madhhab di sini maksudnya adalah pendapat yang mereka berada di atasnya. Kaqaulihi ta'ala, semisal firman Allah Ta'ala, wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Ini lanjutan ayat kemarin. Dan janganlah kalian beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian juga. Ayat sebelumnya telah kita pelajari, ya. Wa qala ta'ifatu min ahli kitab aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar wa quru akhirahu la'allahum yarji'un. Dan itu merupakan bentuk tipu daya dan propaganda, propaganda penyesatan. Mereka berpura-pura beriman di pagi hari, kemudian keluar dari keimanan di sore hari, supaya memasukkan keraguan-keraguan terhadap jiwa-jiwa yang lemah dari kalangan kaum muslimin. Kemudian Allah sebutkan ucapan mereka berikutnya, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Dan jangan kalian beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian pula. Jangan kalian merasa tenteram. Jangan pula kalian tampakkan rahasia-rahasia kalian kepada mereka, orang-orang yang beriman. Perkara-perkara tersebut kalian tampakkan di antara kalian saja. Jangan kalian tampakkan di hadapan kaum muslimin. Karena kalau kalian tampakkan perkara-perkara tersebut di hadapan kaum muslimin, akan menjadi hujah bagi mereka atas kalian. Artinya mereka ini ahli kitab. Apa yang ada pada diri mereka itu sebetulnya juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka menutup-nutupinya, merahasiakannya. Ya, padahal apa yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wasalam sama persis dengan apa yang ada pada mereka dan membenarkan apa yang ada pada mereka. Dan itu mereka tahu. Maka mereka mengatakan, jangan kalian tampakkan, jangan kalian sebutkan terhadap kaum muslimin, orang-orang yang beriman itu. Karena hal itu kalau kalian lakukan, justru akan menjadi bumerang. Mereka akan semakin kuat keimanannya terhadap Muhammad. Dan mereka akan menjadi, mereka akan mendapatkan amunisi menyerang kalian. Mereka berusaha untuk menutup-nutupi hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Qul innal huda hudallah, ayyuta ahadum mithla ma utitum." Katakan, ya Muhammad, katakan kepada mereka, sesungguhnya hidayah itu datangnya dari Allah. Yakni Allah lah yang menunjuki hati-hati orang-orang yang beriman kepada keimanan dan kepada kesempurnaan daripada iman tersebut. Berupa apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam, berupa ayat-ayat yang jelas, dalil-dalil yang qat'i, hujjah-hujjah yang wadihah, yang sangat gamblang, walaupun kalian menyembunyikannya wahai orang-orang Yahud. Kalian sembunyikan apa yang kalian ketahui dari kebenaran Muhammad, sifat-sifat Muhammad di dalam kitab kalian. Kalian berusaha menutup-nutupinya di hadapan manusia. Ayu utahadu mitlama utitum awuhadukum inda rabbikum. Mereka mengatakan, jangan kalian tampakkan apa yang ada di sisi kalian daripada ilmu yang datangnya dari Allah terhadap orang-orang yang beriman. Karena mereka nanti akan mempelajari dari kalian sehingga sama kedudukan kalian dengan mereka. Ini mereka basuh terhadap ilmu. Sedangkan mereka orang-orang yang semangat di dalam mengamalkan ilmu tersebut, tidak seperti kalian. Ini tidak seperti Yahudi. Sehingga justru mereka mengalahkan kalian dari sisi kekuatan iman. Atau dengan ilmu yang kalian sampaikan kepada mereka, justru akan menjadi hujjah atas kalian, atas kita, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Katakanlah, keutamaan itu datangnya dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'ti, Sang Maha Pemberi. Memberikan keimanan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Memberikan ilmu kepada siapa saja dari hamba-hambanya Allah kehendaki. Dan Allah juga Al-Mani, yang menghalangi dari siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki darinya terhalangi dari hidayah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah dan yang menahannya. Allah Subhanahu wa taala pula yang menjadikan orang-orang beriman kuat dan kokoh keimanannya, dan menjadikan mereka ahlul kitab, ya, yang tidak mendapatkan hidayah sesat dengan kesesatannya. Wallahu wasi'un alim. Ini gambaran secara global ayat yang dibawakan oleh penulis. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Artinya mereka ingin berusaha untuk menyembunyikan hidayah dan ta'assub terhadap apa yang ada pada mereka dari pendapat-pendapat mereka, bukan apa yang ada pada mereka dari dalil-dalil yang ada, karena mereka menyembunyikannya. Dari kesesatan-kesesatan mereka, ta'assub terhadap kesesatan. Berkata Syekh Shalih Fauzan, at-ta'assubul mamqut li syai' huwa at-tamassuku bihi ma'a ilmi bibutlani. Fanatik yang tertela, ini fanatik buta, terhadap sesuatu itu adalah berpegang teguh dengannya dalam keadaan mengetahui kalau sesuatu itu batil. Ini yang terjadi pada ahlul kitab. Wa min masail ahlul jahiliyah, dan di antara perkara-perkara ahlul jahiliyah adalah ini, at-ta'assub lil madhhabil batil, berpegang teguh ta'assub fanatik dengan pendapat yang batil. Walihada qalatul yahud, karenanya orang-orang Yahudi mengatakan, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, jangan kalian beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Wa fil ayatil ukhra, pada ayat yang lain Allah menyatakan, ia memberitakan tentang ucapan orang-orang Yahudi, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Ai ala anbiya'ina faqat, yakni pada nabi-nabi kami saja. Wal wajib an yu'minu bima anzalallah ala anbiya'ihim, sedangkan yang wajib adalah beriman kepada seluruh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keimanan orang-orang yang beriman. La nufarriqu bain ahadin mir rusuli, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari para rasul. Kami semua beriman dan itu menjadi rukun iman. Ya, yang keempat. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab dan iman kepada rasul. Rasul-rasul Allah. Tidak dibeda-bedakan dalam artian beriman kepada sebagian dan tidak kepada sebagian yang lain, seperti misalnya Yahudi beriman kepada Musa, tidak kepada Isa dan tidak kepada Muhammad. Nasrani juga beriman kepada Isa meskipun keimanannya juga keliru, mempertuhankan Isa, ya. Yang mengakuinya beriman kepada Isa tetapi tidak beriman kepada Muhammad. Ini membeda-bedakan. Sedangkan orang-orang yang beriman, beriman kepada seluruh apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbab. Beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada para anbiya semuanya. Ini keimanan orang-orang yang beriman. Al wajib an yu'minu bima anzalallah ala anbiya'ihim. Yang wajib adalah beriman kepada seluruh nabi-nabi Allah, seluruh apa yang diturunkan oleh Allah kepada para anbiya, kepada para rasul. Wa ala ghairihi minal anbiya. Ala anbiya'ihim, ini anbiya Bani Israel. Wa ala ghairihi minal anbiya, yani nabi-nabi selain Bani Israel. Mereka menyatakan nu'minu bima unzila alaina. Padahal, ya, nu'minu bima unzila alaina itu artinya kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Padahal mereka pun juga tidak beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka. Kenapa? Karena di antara yang diturunkan kepada mereka adalah untuk beriman kepada nabi akhir zaman. Ada di sana. Ciri-cirinya semua lengkap. mereka menyembunyikannya. Dan terkait dengan aturan-aturan pun juga mereka tidak menjalankannya. Banyak perkara yang mereka rahasiakan, mereka sembunyikan. Dan mereka rubah-rubah, mereka ganti-ganti. Mereka mencatat dengan tangan-tangan mereka mengatakan hadza min indillah. Yuharrifuna kalimah mawadi'i. Mereka ganti-ganti kalimat dari tempat-tempatnya. Itu kondisi ahlul kitab. Karena saya menyatakan ma'annahum la yu'minun bima anzalna unzila 'ala anbiya'ihim, padahal mereka pun juga tidak beriman dengan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka. Walihada qal, karenanya Allah mengatakan falima taqtuluna anbiya Allah, kenapa kalian bunuhi nabi-nabi Allah, nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Sebagian berhasil mereka bunuh, seperti Yahya dan Zakaria dan juga Zakaria. Kedua-duanya dibunuh oleh mereka. Dan nabi-nabi yang lain yang berusaha mereka bunuh, bahkan Isa dan Maryam mereka klaim telah mereka salib, mereka bunuh. Meskipun Isa alhamdulillah masih hidup, Allah angkat ke atas langit dan telah lewat ceritanya di sini. Ayat ini kita baca kelengkapannya. Falima taqtuluna anbiya Allah ai hal fima anzalala alaikum qatla anbiya allazi taf'aluna, apakah termasuk di antara yang Allah turunkan adalah kalian bunuh para nabi yang kalian lakukan itu? Apakah Allah menurunkan untuk membunuh para nabi? Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idza qila lahum aminu bima anzalalla qalu nu'minu bima unzila alaina. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah dengan apa yang Allah turunkan, mereka menjawab kami beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka mengingkari apa yang datang setelahnya. Wa huwal haqqu, yakni apa yang datang setelahnya adalah Al-Qur'an. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu, padahal Al-Qur'an itu hak membenarkan apa yang ada pada sisi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk mengatakan kepada mereka sebagai hujjah yang tidak bisa mereka bantah. Qul, katakan, falima taqtuluna anbiya Allah min qabl, kenapa kalian bunuhi nabi-nabi Allah sebelumnya? In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat, kemudian yang datang kepada kalian yang dibawa oleh Musa, yang kalian katakan kalian beriman dengannya, dengan Musa. Sungguh Musa telah datang dengan membawa al-bayyinah. Tapi apa yang kalian lakukan? Allah turunkan kepada Musa tauhid. Tetapi kalian justru summa taqattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kalian justru menjadikan anak sapi sebagai tuhan kalian. Dalam keadaan kalian berlaku zalim, ya ini kezaliman yang terbesar, kesyirikan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir penjelasan daripada ayat ini, kalimat qalu nu'minu bima unzila alaina artinya adalah yakinal iman bima unzila alaina minat Taurat wal Injil wala nuqirru illa bidzalik. Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, artinya adalah cukup bagi kami keimanan dengan apa yang diturunkan kepada kami dari Taurat, ini kalau orang Yahudi, atau dari Injil kalau orang Nasrani. Wala nuqirru illa bidzalik, dan kami tidak mengakui kecuali itu. Wa yakfuruna bima wara'ah, yakni bima ba'da, mengingkari terhadap apa yang setelahnya, ini Al-Qur'an. Wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum wa hum ya'lamun anna ma unzila 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun musaddiqan. Mereka dalam keadaan tahu apa yang diturunkan kepada Muhammad adalah kebenaran, dan membenarkan kebenaran dan membenarkan apa yang ada pada sisi mereka, apa yang ada pada Taurat, apa yang ada pada Injil, sehingga dengan itu hujjah telah tegak atas mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang lain tentang keadaan mereka bahwasanya mereka paham terhadap kebenaran yang dibawa oleh Muhammad, bahwa Muhammad alaihi salatu wasallam adalah benar-benar rasul min indillah. Allah menyatakan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, Yahudi dan Nasrani, mereka mengenali dia, mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka, sebagaimana mengenali anak-anak mereka. Coba bayangkan. Kita kalau dengan anak kita, ya tentunya ciri yang paling tersembunyi pada anak kita, kita tahu. Bahkan tanda lahirnya kita tahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang tuanya. Ini mereka mengenali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenali anaknya mereka sendiri. Gambaran begitu sangat gamblangnya apa yang telah diberitakan kepada mereka di dalam kitab suci mereka terhadap kemunculan Rasul akhir zaman. Kemudian Allah menyatakan, "Falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin?" Kenapa kalian bunuh nabi-nabi Allah jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman? In kuntum sadiqin fi da'wakum, kata Ibnu Katsir. In kuntum sadiqin fi da'wakumul iman bima unjila ilaikum. Jika kalian benar pada klaim kalian, aku-akuan kalian bahwa kalian mengaku beriman dengan apa yang diturunkan kepada kalian. Falima qataltumul anbiya alladzina ja'ukum bitasdiqit Taurat. Kenapa kalian bunuh nabi-nabi yang datang kepada kalian membenarkan Taurat allati bi'aydikum, yang ada di tangan-tangan kalian, wa hukmi biha, dan berhukum dengan Taurat, wa adami nasiha, dan Taurat tersebut saat itu belum dinasakh. Kalian bunuh mereka, kalian perangi mereka, kalian kejar-kejar. Wa antum ta'lamuhum, wa antum ta'lamu nasifqahum, dalam keadaan kalian tahu akan kebenaran mereka, kejujuran mereka. Qataltumuhum baghyan wa hasadan, kalian bunuh mereka dengan melampaui batas, dengan kezaliman dan dengan hasad. Wa inadan wa istighbaran, pembangkangan dan kesombongan. Ala Rasulillah, atas Rasul-Rasul Allah. Falastum tattabi'una illa mujarradil ahwa, maka hakikatnya kalian itu tidaklah mengikuti kecuali hanya sebatas hawa nafsu, wal ara wa tasahhi, tidaklah kalian mengikuti kecuali sebatas pendapat dan hawa nafsu dan juga syahwat. Wallahu musta'an. Kaum muslimin diberitakan oleh Rasulullah SAW, ya, la tattabi'una sunana man kana qablakum syibran bi syibrin, dira'an bi dira'in. Bukankah seperti itu? Rasul memberitakan bahwa kita, yakni kaum muslimin, akan mengikuti ahlul kitab dalam segala perkaranya, kesatan-kesatan mereka, syibran bi syibrin, dira'an bi dira'in. Kalau ahlul kitab diberitakan seperti itu keadaannya, maka di kita pun akan ada orang-orang seperti itu. Sampai pun kata Rasul, seandainya ada di ahli kitab itu seseorang yang berzina dengan ibunya, maka pada kaum muslimun pun akan ada yang demikian. Dan kita terjadi. Wallahu musta'an. Sibran bi sibrin, wa dira'an bi dira'in. Kalau mereka membunuhi para nabi, ya tentunya kalau di tempat kita ini, sekarang ini, di umat ini, kita tidak ada nabi lagi. Ya, tidak mungkin. Kalau satu ini tidak mungkin. Tetapi para pewaris nabi, ya, para pewaris nabi, para ulamanya, mereka diperangi, mereka dibunuh. Para ulamanya, mereka diperlakukan dengan sedemikian keji. Wallahu musta'an. Ini terjadi pada umat ini. Juga kalau mereka mengganti-ganti daripada Taurat, Al-Quran tidak mungkin terganti-ganti. Tidak mungkin secara lafadznya, tetapi secara hukumnya, maknanya, kandungannya, tafsirannya disimpangkan sedemikian rupa. Dan itu terjadi, banyak terjadi. Al-Quran lafadznya terjaga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pemahamannya bagaimana? Wallahul musta'an. Maka masalah jahiliyah kita pelajari karena memang perkara-perkara tersebut akan selalu ada di tengah-tengah umat, supaya kita waspada. Dan dalam rangka an-nus memberikan nasihat kepada umat, memberikan nasihat kepada umat akan bahaya perkara-perkara tersebut. Allah menyatakan, apakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang kepada kalian rasul, kalau untuk diterapkan pada umat ini, apakah setiap kali datang kepada kalian seorang dai, dai ilallah mengajak untuk ayo kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah rasul, tidak mencocoki hawa nafsu kalian, bima la tahwa anfusukum istakbartum, lantas kalian sombong, tidak mau menerimanya. Fa fariqan kadzabtum, sebagian kalian dustakan dengan cara kalian katakan ini ajaran apa lagi ini, ajaran baru, atau dinisbatkan kepada sesuatu yang membuat lari, ini ajaran Wahabi, ini ajaran menyimpang, ajaran sesat, padahal mengajak kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasul, kembali kepada keduanya. Perkara bid'ah misalnya menjadi sangat fobi sekali dengan kalimat ini, takut sekali, padahal itu sesuatu yang selalu dan selalu diingat oleh Rasul dalam setiap khutbah. Waqulu bid'atin dhalalah, waqulu dhalalatin finnar, selalu. Kok bisa kaum muslimin menjadi fobi dengan kalimat ini? Ya karena ada tokoh-tokoh yang memfobikannya. Wallahul musta'an. Maka di sini beda konteks saja, ya, beda konteks, tetapi hakikatnya sama. Apa yang dilakukan, ya, ahlul kita terhadap para anbiya dengan kaum muslimin terhadap para ulama atau terhadap para duat Allah yang mengajarkan kebenaran, mengajarkan al-haq, mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Fa fariqan kadzabtum, sebagian kalian dustakan. Wa fariqan taqtulun, bahkan sebagian kalian bunuh. Wallahul musta'an. Kemudian beliau mengatakan, wa min dzalika ta'assub adba'il madzahib li madzahibin min ghairi dalil, min ghairi dalil. Dan di antaranya adalah ta'assub para pengikut madzhab terhadap madzhab-madzhab mereka dengan tanpa dalil. Madzhab di sini ya madzhab yang ada, misalnya madhab Abu Hanifah dengan Hanafiyah, madhab Imam Malik Malikiyah, madhab Imam Syafi'i Syafi'iyah, madhab Imam Ahmad Hanabilah. Semua imam madhab mengatakan insahhal hadis bahwa madhabi, jika hadis itu sahih itulah madhabku. Dan mereka semua mengatakan kami rujuk dari pendapat kami yang menyelisih sunnah Nabi di saat kami hidup ataupun setelah kami mati. Ini semua daripada imam madhab seperti itu. Mereka terbiasa untuk kemudian mengambil apa yang ada pada madhab yang lain atau pendapat yang lain, ulama yang lain, di saat kebenaran ada pada mereka. Betapa banyak Imam Syafi'i rujuk daripada madhabnya kepada madhab, kepada pendapat Ahmad Ibn Hanbal misalnya, rahimahumullah, di saat memang kebenaran ada padanya. Dan Imam Syafi'i pernah marah dengan kemarahan besar di saat menyampaikan satu hadis, kemudian ditanya, Ya Abu Abdillah, atab habi hada. Ya Abu Abdillah, apa kamu berpendapat dengan ini? Ini dengan hadis yang kamu sampaikan. Merah wajahnya, marah. Karena itu perkara yang wajib. Datang hadis kepada kita wajib untuk diambil, tidak boleh ditanyakan apakah kamu berpendapat dengan itu atau tidak. Harus, harus diambil. Apakah kamu melihat aku keluar dari kanisa, kata Nusafi? Atau kamu melihat pada diriku ini ada tali zenar, tali ikat pinggang warna kuning milik para pendeta? Ya ini, apakah kamu kira aku ini sudah kafir? Na'am ala ra'as wal ain, kata Imam Syafi'i. Benar, aku berpendapat dengannya, pasti. Karena ini adalah hadis Nabi. Abu Hanifah di saat setiap kali fatwanya dicatat, ditulis, maka beliau mengatakan, jangan kamu tulis setiap apa yang keluar dari lisanku. Karena aku ini manusia biasa, bukan Nabi, bukan Rasul. Bisa jadi aku mengucapkan sesuatu hari ini, besok aku sudah meralatnya. Karena namanya manusia, keterbatasan ilmu, keterbatasan pemahaman. Misalnya, ini para imam, ya, imam madzhab. Sehingga mereka, sebagian mereka mengatakan bahwasannya, ambillah oleh kalian dari mana kami mengambilnya. Tidak halal bagi setiap orang mengambil pendapat kami di saat dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Karena memang mereka juga mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sehingga saya menyatakan ta'assub adba al-madhahib li madhahibihi min ghairi dalil. Ta'assub para pengikut madhab dengan madhabnya dengan tanpa dalil. Ya kecuali awam nas, maka mereka tugasnya bertanya. Bertanya kepada para thullabul ilm atau kepada para ulama. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk kemudian melihat daripada adillah dalil-dalil yang ada. Fal wajib 'alal muslimin 'umuman wa 'ala talabatil 'ilm, yakni khususan an yattabi'ul haq. Maka wajib atas setiap muslimin secara umum dan kepada para penuntut ilmu secara khusus untuk mengikuti al-haq. Sawa'an kana fi madhhabihim wa fi madhhab ghairihim. Sama saja apakah pada madhab mereka atau pada madhab selain mereka. Artinya di saat seseorang menisbatkan diri kepada madhab tertentu, bukan berarti kemudian apa saja yang ada di situ harus diikuti. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti dalil, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan mengikuti Imam Alan wala Kulan. Bukan pula madani. Sehingga di saat kemudian hujjah ternyata lebih kuat ada pada madhab Imam Syafi'i, seseorang bermadhab Hambali, dia wajib untuk mengambil. Atau sebaliknya, Imam Syafi'i melihat dalam perkara ini, ya, yang kuat adalah pendapat Hambali, maka dia ambil. Dan itu yang disebut dengan muhaqqiqun. Dan para ulama muhaqqiqun banyak sekali. Para ulama-ulama besar, Ibnu Rajab Al-Hambali misalnya, An-Nawawi, para ulama muhaqqiqun, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, mereka menisbatkan kepada madhab tertentu, iya. Nawawi misalnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya, Syafi'iyah, Ibnu Rajab Hambaliyah, Syekhul Islam Hambaliyah. Tapi mereka tidak kemudian apa yang ada pada madhabnya kemudian dibela mati-matian, tidak. Di saat ternyata pendapat itu lebih kuat ada pada madhab Syafi'iyah, walaupun dia adalah Hambali, dia berpendapat dengan madhab Syafi'iyah. Fanahnu la na'khud al-madhhab bi kulli ma fihi min isaba wa khata. Kita tidak mengambil dari madhab apa saja yang ada di situ, apakah benar ataukah salah, tidak peduli. Bana akut aswa bana truk al khata. Kita ambil yang benarnya, kita tinggalkan kesalahannya. Faida kun ta hambalian wa ra'aita sawab fi mas'alah min al masail ma al maliki au ma al hanafi au ma al syafi'i. Khud bi qaul al maliki au syafi'i au al hanafi. Jika engkau seorang hambali menisbatkan diri kepada mazhab Hambali. Dan engkau melihat kebenaran dalam satu permasalahan dari permasalahan-permasalahan diniyah ternyata bersama Maliki, atau ternyata bersama Hanafi, atau ternyata bersama Syafi'i, maka ambil dengan ucapan mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi, mana yang al-haq bersama dengan mereka. Wa in kana khilaf madhhabi, walaupun menyelisih daripada madhhabmu. Di anna hajfaka al-haq, karena tujuan kamu adalah al-haq. Tujuan kamu adalah kebenaran. Dan di saat orang berbeda pendapat dalam perkara-perkara furu, perkara-perkara yang memang di situ yasughu fihi khilaf, memungkinkan padanya terjadi khilaf dan para ulama pun berselisih, khilaf mu'tabar dalam permasalahan agama, maka tidak boleh saling mencaci, tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling salah mensalahkan. Karena masing-masingnya berhujjah dengan dalil yang ada pada dirinya. Di saat seseorang mengambil mazhab Syafi'i karena dia memandang mazhab tersebut dalam permasalahan tersebut al-haq ma'ah, kebenaran bersamanya. Al-adillah, ya, dalil-dalil yang ada menguatkannya, ya, tu'aidu, tu'aid hadza al-madhhab. Maka diambil sama dia disebabkan karena perkara ini. Ya. Disebabkan karena perkara ini. Pandangan dia bahwa kebenaran ada padanya. Sehingga di saat dia keliru dalam perkara seperti ini, dia ittiba, bukan taklid. Dia mengikut. Sehingga dengan itu ma'dzur dia. Dia muttabi' dan bukan muqallid. Wa ibrah bima qama 'alaihi dalil. Dan ibrahnya adalah apa yang tegak atasnya dalil. Jadi yang teranggap, yang terpakai adalah ad-dalil. Mana yang ditopang oleh dalil itulah yang kita ambil. Hadza wal wajib, ini yang wajib. Hadza in kunta min ahlil ilm, ini tentunya kalau engkau seorang ahlul ilm atau tulabul ilm, orang yang memang berkecimpung dengan ilmu, mampu untuk melihat dan langsung kepada masadir ilmiah dari kitab-kitab para ulama, maka demikian sikapnya. Amma idza kunta lasta min ahlil ilm, adapun jika engkau bukan seorang ahlul ilm seperti mayoritas kita-kita ini, fa'alaika an tas'al ahlul ilm al-mawthuqi, maka kewajiban kita adalah bertanya. Bertanya kepada siapa? Ya, kepada para ulama atau kepada orang-orang yang bisa menghantarkan kepada para ulama atau menghantarkan kepada kitab-kitabnya para ulama yang bisa membukakan untuk kita, ya, permasalahan tersebut hukumnya bagaimana. Para tulabul ilm, para tu'at ilallah, yang mauthuqin, yang terpercaya, yang memang kita kenal orang-orang tersebut, orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, dengan pemahaman salaful ummah. Kita bertanya kepada mereka dalam perkara-perkara seperti ini, namanya muttabi. Ya, namanya muttabi bukan muqallid. Karena pada hakikatnya yang kita ikuti bukan orangnya, tapi dalil yang ada pada dia. Dia yang akan mencarikan dalilnya, dia akan mencarikan fatwa-fatwa para ulama. Dan misalnya kalau itu kaitannya dengan umur nawazil, perkara-perkara nazilah, perkara-perkara yang butuh kepada fatwa. Fama aftau kabi akad tadi, apa yang kemudian mereka fatwakan kepada engkau, pandu. Hada huwa tariqus shawab, ini jalan yang benar. Amat ta'asub lil madhab, sawa'an kana haqqan au batilan, fahada min umuri jahiliyah. Adapun ta'asub buta, fanatik buta kepada madhab tertentu, ya, apakah itu hak ataukah batil, tidak peduli, maka ini termasuk dari perkara-perkara jahiliyah. Karena dzakarullah anil yahud, sebagaimana Allah sebutkan tentang orang-orang Yahudi. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Jadi sekali lagi, dalam bermadhab itu kita dituntut untuk ittiba, ya. Kita dituntut untuk ittiba, bukan taklid kita. Nattafilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.